Kadang kita lupa bahwa kegagalan bukanlah akhir, tapi bagian dari perjalanan itu sendiri. Banyak orang menganggap gagal berarti kalah, seolah semua usaha yang pernah dilakukan jadi sia-sia. Padahal, justru di titik gagal itu kita diuji seberapa kuat kita mengenali diri sendiri. Filsafat Stoik mengajarkan bahwa hidup tidak selalu tentang hasil, tapi tentang bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Di video ini kita akan membahas bagaimana menerima kegagalan tanpa kehilangan arah, tanpa menyerah pada rasa kecewa, dan tanpa mengkhianati diri sendiri. Kamu mungkin sedang berada di fase itu, saat semua usaha terasa tidak membuahkan hasil, rasanya hampa, marah, dan malu pada diri sendiri. Tapi sebelum kamu menyalahkan keadaan, coba berhenti sejenak, lihat lebih dalam ke dalam pikiranmu. Kegagalan seringkali bukan karena kamu tidak mampu, tapi karena kamu masih menggantungkan kebahagiaanmu pada hasil akhir. Stoik mengajarkan untuk memisahkan hal yang bisa kamu kendalikan dan hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Hasil bukan milikmu sepenuhnya, tapi usaha, niat, dan sikap menghadapi hasil itu. Itulah yang menentukan kedewasaanmu. Karena gagal bukan berarti kamu buruk, tapi karena kamu sedang belajar memahami cara hidup yang sebenarnya. Kegagalan seringkali terasa menyakitkan, bukan karena hasilnya semata, tapi karena cerita yang kita ciptakan di kepala tentang apa arti kegagalan itu. Kita merasa gagal berarti kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, atau tidak pantas untuk berhasil. Padahal perasaan itu lahir dari ekspektasi yang tidak realistis terhadap diri sendiri. Sejak kecil kita diajarkan untuk selalu menang, untuk selalu berada di depan. Tapi dunia nyata tidak seperti itu. Hidup bukan perlombaan yang harus kamu menangkan, melainkan perjalanan panjang untuk kamu pahami. Setiap langkah yang tidak sesuai rencana bukanlah kesalahan, tapi bagian dari proses yang sedang membentuk kamu menjadi lebih matang. Coba kamu renungkan sejenak, apakah kegagalan itu benar-benar datang dari luar, atau justru dari benturan antara keinginanmu dan kenyataan? Banyak orang merasa kecewa karena mereka menuntut hasil sempurna dari situasi yang tidak bisa mereka kontrol. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan, mereka langsung merasa hidup tidak adil. Padahal Stoik mengingatkan bahwa penderitaan muncul bukan dari peristiwa, tapi dari penilaian kita terhadap peristiwa itu. Jika kamu menilai kegagalan sebagai bencana, maka kamu akan terus tersiksa. Tapi jika kamu melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, maka kamu justru sedang belajar memahami diri sendiri. Kegagalan itu seperti cermin yang memantulkan sisi paling jujur dari dirimu. Di dalamnya, kamu melihat ketakutan, rasa cemas, dan keinginan yang belum terselesaikan. Namun di saat yang sama, kamu juga melihat potensi yang belum kamu sadari. Banyak orang berlari menjauh dari rasa gagal karena tidak mau melihat diri mereka dengan jujur. Mereka ingin segera menutupi rasa itu dengan kesibukan, dengan ambisi baru, dengan validasi dari orang lain. Tapi semakin kamu menolak perasaan itu, semakin dalam luka itu tertanam. Stoik mengajarkan untuk menghadapi kenyataan tanpa drama, tanpa menambah beban dengan pikiran-pikiran negatif. Tidak apa-apa merasa kecewa, tidak ada apa-apa merasa sedih, tapi jangan berhenti di sana. Gunakan rasa itu sebagai kesempatan untuk mengenal dirimu lebih dalam. Karena hanya dengan mengenal kegagalan, kamu akan tahu bagaimana cara tumbuh dengan tenang. Rasa sakit karena kegagalan seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang harus segera dihapus. Kita ingin cepat merasa baik-baik saja. Padahal justru di momen itulah pikiran kita sedang menunjukkan sesuatu yang penting. Dalam filsafat Stoik, rasa sakit bukan musuh tapi guru. Ia datang bukan untuk menghukum, tapi untuk memberi pelajaran yang tidak bisa kita dapat saat hidup berjalan mulus. Ketika kamu gagal, jangan terburu-buru mengalihkan perhatian dengan kesibukan baru, atau pura-pura kuat hanya karena ingin terlihat tegar di depan orang lain. Diamlah sejenak, rasakan perihnya, amati tanpa menghakimi, karena hanya dengan cara itu kamu bisa benar-benar memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirimu. Coba perhatikan pola pikir yang muncul saat kamu kecewa. Apakah kamu menyalahkan diri sendiri? Apakah kamu menyalahkan orang lain? Atau situasi yang tidak adil? Di sanalah letak ujian sesungguhnya. Kebanyakan orang tidak benar-benar gagal karena hasilnya buruk, tapi karena mereka tidak mampu berdamai dengan kenyataan. Mereka menganggap rasa sakit itu sebagai bukti bahwa mereka tidak berharga. Padahal rasa sakit hanyalah alarm, tanda bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang butuh disembuhkan. Tidak semua rasa sakit perlu dihindari. Kadang, ia justru menunjukkan arah yang benar. Sama seperti otot yang terasa nyeri saat tumbuh, mentalmu pun sedang belajar menyesuaikan diri dengan realita yang lebih keras dari bayanganmu. Hidup tidak menjanjikan jalan yang mulus bagi siapapun, tapi yang membedakan antara mereka yang tumbuh dan mereka yang hancur adalah cara mereka memperlakukan rasa sakit itu. Orang yang bijak tidak menolak kenyataan, ia menerimanya, mempelajarinya, lalu bergerak lagi tanpa membawa beban yang sama. Stoik berkata, "Kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan." Dan itu benar, seringkali yang membuat kita tersiksa bukan peristiwa yang terjadi, tapi pikiran kita yang terus memutar ulangnya. Jadi berhentilah berperang dengan perasaanmu sendiri. Jangan melawan rasa sakit, pahami saja. Karena dengan memahami, kamu akan menemukan makna di baliknya. Dan dari situlah kekuatan baru mulai tumbuh. Rasa sakit karena kegagalan seringkali dianggap sebagai hal yang harus segera dihapus dari hidup. Kita terbiasa menolak rasa sedih, kecewa, dan malu. Kita ingin cepat merasa baik-baik saja, seolah itu satu-satunya tanda kekuatan. Padahal, justru di momen paling gelap itulah, pikiran sedang menunjukkan sesuatu yang penting. Dalam filsafat Stoik, rasa sakit bukan musuh yang harus dilawan, tapi guru yang harus didengarkan. Ia datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk memberi pelajaran yang tak mungkin kita dapatkan saat hidup sedang berjalan lancar. Kegagalan menelanjangi bagian diri kita yang selama ini kita abaikan. Rasa takut, ambisi, dan kebutuhan untuk diakui. Saat semua itu runtuh, yang tersisa hanyalah kamu. Dalam bentuk yang paling jujur, kita sering mengira kekuatan berarti menolak air mata, menertawakan luka, atau berusaha terlihat tegar di depan orang lain. Tapi itu bukan kekuatan, itu pelarian. Orang yang benar-benar kuat bukan yang tidak merasakan sakit, tapi yang berani tinggal di dalamnya tanpa lari. Coba diam sejenak. Bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk mendengarkan isi batinmu. Apa yang sebenarnya kamu takutkan dari kegagalan itu? Apakah kamu takut kehilangan harga diri? Takut orang lain menilai kamu lemah? Atau kamu takut mengakui bahwa hasilnya tidak sesuai harapanmu sendiri? Semua ketakutan itu wajar, tapi bukan alasan untuk menolak kenyataan. Justru dengan menghadapi rasa sakit, kamu sedang melatih otot mental yang paling penting. Kemampuan untuk tetap tenang meskipun segalanya tidak berjalan sesuai keinginan. Kamu tidak akan belajar banyak dari keberhasilan, tapi kamu bisa belajar segalanya dari kegagalan, asal kamu mau melihatnya tanpa kebencian. Rasa sakit adalah alam, bukan vonis. Ia menandakan bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang butuh diperhatikan. Sama seperti tubuh memberi sinyal lewat nyeri agar kamu tahu ada luka yang harus diobati. Batin pun melakukan hal yang sama. Ia meminta waktu untuk dipahami, bukan diabaikan. Kadang rasa sakit itu muncul agar kamu berhenti sejenak dan meninjau ulang arah hidupmu. Karena mungkin, selama ini kamu berlari terlalu cepat mengejar sesuatu yang tidak benar-benar kamu butuhkan. Ingat, penderitaan terbesar bukan berasal dari kenyataan, tapi dari pikiran kita tentang kenyataan. Kita seringkali lebih menderita dalam imajinasi daripada dalam peristiwa itu sendiri. Pikiran kita memutar ulang adegan yang sama berkali-kali, menambah warna dan suara yang membuat luka terasa lebih dalam dari yang sebenarnya. Padahal, yang membuat kita hancur bukan kejadian itu, melainkan perlawanan kita terhadap kenyataan. Orang yang bijak tidak menolak apa yang sudah terjadi. Ia menerimanya dengan kepala tegak, belajar darinya, lalu berjalan lagi tanpa membawa beban yang sama. Jadi, jangan terburu-buru menyingkirkan rasa sakit. Jangan melarikan diri dengan kesibukan, hiburan, atau penyangkalan. Biarkan rasa itu ada. Rasakan sepenuhnya tanpa menilainya. Karena setiap emosi punya pesan, dan pesan itu hanya bisa terbaca ketika kamu berhenti menolaknya. Rasa sakit yang kamu pahami akan berubah menjadi kekuatan. Tapi rasa sakit yang kamu tolak akan terus menghantui. Belajarlah duduk bersama ketidaknyamanan. Karena disitulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Stoik sejati tidak kebal terhadap rasa sakit. Ia hanya tahu cara memahaminya dengan hati yang tenang dan pikiran yang sadar. Ada hal-hal dalam hidup yang tidak akan berubah, sekeras apapun kamu mencoba. Dan disanalah sebagian besar penderitaan manusia dimulai, bukan karena apa yang terjadi, tapi karena penolakan terhadap apa yang sudah terjadi. Kamu gagal, kamu kecewa. Kamu kehilangan sesuatu yang kamu perjuangkan. Lalu kamu terus bertanya, kenapa harus aku? Atau, kenapa hasilnya begini? Padahal di balik semua itu, dunia sedang menunjukkan kenyataan yang tidak bisa kamu kontrol. Ada wilayah dalam hidup yang memang bukan milik kendalimu, dan justru disanalah kebijaksanaan diuji. Orang yang belum bisa menerima kenyataan akan terus hidup dalam perlawanan batin, tapi orang yang bisa menerima akan menemukan ketenangan bahkan di tengah kehancuran. Marcus Aurelius pernah menulis, "Terimalah segala yang datang padamu, sebab itu bagian dari takdir alam semesta." Kata-kata ini bukan ajakan untuk menyerah, tapi pengingat bahwa sebagian besar hal dalam hidup tidak bisa dipaksa. Kamu tidak bisa mengatur hasil, tapi kamu bisa mengatur bagaimana kamu meresponsnya. Itulah esensi dari kendali diri dalam stoikisme. Fokus pada hal-hal yang berada dalam kuasamu, dan lepaskan obsesi terhadap hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Karena semakin kamu berusaha mengubah hal yang tak bisa diubah, semakin kamu hancur di dalamnya. Hidup tidak akan berhenti memberi ujian hanya karena kamu lelah, tapi kamu bisa belajar untuk tidak memperpanjang penderitaan dengan menolak kenyataan. Kita sering merasa dunia tidak adil karena kita punya bayangan tentang bagaimana dunia seharusnya berjalan. Kita ingin setiap usaha diakhiri dengan keberhasilan, setiap cinta dibalas, dan setiap perjuangan berbuah hasil. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Dunia berjalan dengan ritmenya sendiri, dan tidak semua hal harus sesuai dengan kehendak kita. Justru di momen ketika hidup tidak sesuai harapan, kamu diberi kesempatan untuk mengenali seberapa kuat mentalmu. Apakah kamu akan menolak kenyataan dan terus menyesali, atau kamu mau belajar menerima dan tumbuh darinya? Karena pada akhirnya, bukan kenyataan yang menyakitkan, tapi keengganan kita untuk berdamai dengannya. Berhenti berusaha mengatur semua hal di luar dirimu. Kamu tidak bisa mengontrol orang lain, reaksi mereka, atau keputusan mereka. Kamu hanya bisa mengontrol tindakanmu, sikapmu, dan caramu memaknai setiap peristiwa. Dan saat kamu fokus di situ, beban hidup akan jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi terikat oleh obsesi seharusnya begini, atau kenapa bukan begitu. Kamu mulai menerima bahwa hidup tidak selalu memberi jawaban yang kamu mau, tapi selalu memberi pelajaran yang kamu butuhkan. Ketenangan bukan datang dari kemenangan, tapi dari penerimaan. Dalam dunia modern yang serba cepat ini, kita sering merasa harus selalu mengendalikan segalanya. Karier, hubungan, reputasi, bahkan pandangan orang terhadap kita. Namun, ketika satu hal saja tidak berjalan sesuai rencana, seluruh sistem mental kita runtuh. Padahal kadang hidup memang meminta kita untuk berhenti memegang kendali dan belajar percaya pada alurnya. Bukan karena kita menyerah, tapi karena kita sadar bahwa beberapa hal memang ditakdirkan untuk tidak bisa diubah. Disitulah kebebasan sejati muncul. Ketika kamu berhenti melawan apa yang sudah terjadi, dan mulai berdamai dengan kenyataan yang kamu miliki sekarang. Jadi jika kamu sedang berada di titik di mana segala sesuatu terasa di luar kendali, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam, dan katakan pada dirimu sendiri, "Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa mengubah cara pandangku terhadapnya." Saat kamu bisa berkata begitu dengan tulus, disitulah kekuatan baru mulai tumbuh. Kekuatan untuk hidup dengan kepala tegak meski dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu. Karena sesungguhnya, kedewasaan bukan berarti memenangkan semua hal, tapi memahami kapan harus berhenti berjuang dan mulai menerima. Setelah kamu bisa menerima kegagalan, langkah berikutnya adalah belajar menafsirkannya dengan cara yang baru. Karena gagal bukan berarti akhir dari perjalanan, tapi seringkali tanda bahwa arahmu perlu disesuaikan. Banyak orang yang berhenti di titik kegagalan karena mereka menganggap itu bukti bahwa mereka tidak cukup baik. Padahal, kadang kegagalan justru sedang menuntunmu ke jalan yang lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Tidak semua rencana gagal karena kamu kurang usaha. Ada yang gagal karena alam sedang memindahkanmu ke tempat yang lebih tepat. Tapi untuk bisa melihat itu, kamu harus berhenti memandang kegagalan sebagai musuh. Lihatlah dia sebagai guru yang jujur, meskipun caranya menyakitkan. Kamu mungkin pernah bertanya, kenapa orang lain bisa berhasil dengan cepat sementara kamu tertinggal, jauh di belakang? Kenapa usaha kerasmu seolah tidak dihargai? Tapi pertanyaan yang lebih penting seharusnya bukan, kenapa aku gagal, melainkan, apa yang bisa aku pelajari dari kegagalanku? Setiap kegagalan membawa pesan yang hanya bisa dibaca oleh orang yang mau berpikir tenang. Kadang pesan itu sederhana, kamu butuh waktu. Kadang lebih dalam, kamu perlu mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Jika kamu bisa memaknai gagal sebagai umpan balik bukan hukuman, maka kamu sedang bertumbuh, bukan mundur. Dalam filsafat Stoik, gagal bukan sesuatu yang harus ditakuti. Karena yang menentukan nilai hidupmu bukan hasilnya, tapi bagaimana kamu menjalani prosesnya. Orang yang terus mencoba walau jatuh berkali-kali, jauh lebih kuat daripada mereka yang hanya berhasil satu kali lalu berhenti. Hidup bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa konsisten kamu tetap berjalan meski jalannya berat. Dan disanalah mental Stoik benar-benar diuji. Bukan saat kamu menang, tapi saat kamu kalah namun tetap tenang. Kadang, yang kamu butuhkan bukan arah baru, tapi cara pandang baru terhadap arah lama. Mungkin selama ini kamu terlalu fokus pada hasil akhir hingga lupa menikmati prosesnya. Kamu bekerja, berjuang, berkorban, tapi tanpa sadar kehilangan makna di balik semua itu. Kegagalan datang untuk mengingatkan bahwa hidup bukan sekadar tentang mencapai, tapi juga tentang menjadi lebih sabar, lebih sadar, dan lebih bijak dalam menghadapi hal-hal yang tidak selalu sesuai harapan. Jika kamu mau jujur, justru di masa gagal, kamu tumbuh paling banyak. Saat kamu jatuh, kamu belajar menata ulang prioritas. Saat kamu kecewa, kamu belajar tentang harapan yang realistis. Saat kamu merasa sendirian, kamu menemukan nilai kebersamaan. Kegagalan membuatmu berhenti sejenak dari kecepatan dunia dan memaksamu melihat siapa dirimu sebenarnya tanpa topeng pencapaian. Dan dari titik itu, kamu mulai menata arah baru, bukan berdasarkan ambisi, tapi berdasarkan kesadaran. Jadi jangan buru-buru ingin balas dendam pada kegagalanmu. Tenangkan dulu pikiranmu, pahami apa yang sebenarnya bisa kamu ambil dari peristiwa itu. Karena mungkin saja, jalan yang kamu kira buntu ternyata hanya jalan yang memintamu berbelok. Kadang belokan itu membawa kamu ke tempat yang lebih sesuai, lebih tenang, dan lebih jujur dengan dirimu sendiri. Gagal tidak selalu buruk, hanya terasa buruk karena kamu belum tahu maknanya. Tapi ketika kamu bisa menemukan arah baru dari sana, kamu akan sadar bahwa setiap kegagalan adalah tanda bahwa hidup masih berjalan, dan kamu masih punya kesempatan untuk tumbuh lebih matang dari sebelumnya. Setelah badai kegagalan mereda, biasanya yang tersisa adalah keheningan. Tapi anehnya, banyak orang justru tidak tahan dengan keheningan itu. Mereka buru-buru mencari distraksi baru, proyek baru, atau pembenaran baru untuk menutupi rasa hampa di dalam diri. Padahal, dalam keheningan setelah gagal justru ada kesempatan besar untuk benar-benar memahami diri sendiri. Diam bukan tanda menyerah, tapi bentuk kekuatan batin yang jarang dimiliki banyak orang. Karena hanya dalam diam kamu bisa mendengar dengan jernih apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam pikiranmu. Coba pikirkan, berapa kali kamu gagal karena terlalu cepat bergerak tanpa benar-benar memahami arahmu? Berapa banyak keputusan yang kamu buat karena ingin membuktikan sesuatu pada orang lain? Bukan karena itu benar-benar keinginanmu sendiri. Kegagalan seringkali menyingkap motivasi tersembunyi yang tidak kita sadari. Ia membuka lapisan ego, ambisi, dan ketakutan yang selama ini tertutup oleh aktivitas. Ketika semua rencana runtuh, kamu baru bisa melihat motifmu dengan jujur. Itulah kenapa diam itu penting. Bukan untuk mengasihani diri, tapi untuk memeriksa apa yang perlu diperbaiki. Dalam diam, kamu belajar mengenali suara pikiranmu sendiri tanpa intervensi dunia luar. Kamu akan sadar betapa kerasnya dirimu selama ini berbicara, tanpa pernah benar-benar mendengar. Pikiran yang terus berdebat tentang kesalahan, penyesalan, atau pembenaran akan perlahan mereda ketika kamu mulai menerima bahwa semua itu hanyalah pikiran, bukan kenyataan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan bukan datang dari peristiwa, tapi dari cara kita menafsirkan peristiwa itu. Dan keheningan memberi ruang bagi tafsir yang lebih jernih, bukan yang lahir dari emosi, tapi dari kesadaran. Kamu tidak harus terburu-buru memperbaiki semuanya. Terkadang yang kamu butuhkan hanyalah waktu untuk membiarkan diri bernapas. Ada saat di mana tidak melakukan apa-apa justru merupakan tindakan paling bijak, karena di masa itu pikiranmu sedang menata ulang keseimbangannya. Sama seperti air keruh yang butuh waktu untuk mengendap agar menjadi jernih kembali. Begitu juga dengan batinmu. Jika kamu terus mengaduknya dengan penyesalan dan kemarahan, kamu tidak akan pernah bisa melihat dasarnya. Tapi jika kamu mau diam, semuanya perlahan akan menjadi jelas. Dan ketika kamu mulai memahami dirimu sendiri lewat keheningan itu, kamu akan menemukan kekuatan baru. Bukan dari kebisingan motivasi, tapi dari ketenangan refleksi. Kamu akan sadar bahwa kamu tidak seburuk yang kamu kira. Dan dunia tidak sekeras yang kamu bayangkan. Kamu hanya sedang belajar melalui cara yang berbeda. Melalui kehilangan, kesalahan, dan kesunyian. Dari situlah lahir kebijaksanaan yang sejati. Kebijaksanaan yang tidak bisa diajarkan oleh keberhasilan. Hanya bisa dirasakan melalui proses memahami kegagalan. Jadi, jangan takut untuk diam. Jangan takut menghadapi dirimu sendiri dalam kesunyian. Karena disitulah letak kekuatan paling tenang yang bisa dimiliki manusia. Kekuatan untuk melihat, menerima, dan memahami tanpa reaksi berlebihan. Di saat semua orang berlomba menutupi lukanya, kamu memilih untuk mengobatinya dari dalam. Dan dari proses ini, kamu akan keluar bukan hanya lebih kuat, tapi juga lebih tenang, lebih sadar, dan lebih tahu kemana langkah berikutnya harus diambil. Ada satu hal yang sering membuat kegagalan terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Pandangan orang lain. Dunia di sekitarmu seringkali tidak sabar memahami prosesmu. Mereka hanya melihat hasil, lalu memberi label. Mereka menilai dari permukaan, tanpa tahu apa yang kamu perjuangkan di baliknya. Di era yang serba cepat ini, masyarakat seperti kehilangan kesabaran untuk memahami perjalanan seseorang. Orang yang sukses dipuji seolah dewa, sementara yang sedang jatuh dianggap malas, tidak kompeten, atau tidak cukup berusaha. Padahal, tidak ada satupun manusia yang bisa tumbuh tanpa melewati masa sulit. Tapi entah kenapa, kita begitu takut terlihat gagal di mata orang lain. Kamu mungkin pernah merasa begitu kecil ketika harus menjelaskan kenapa usahamu tidak berhasil, atau kenapa hidupmu belum sampai di titik yang seharusnya. Namun kenyataannya, tidak ada satupun ukuran waktu yang sama untuk setiap orang. Kita semua berlari di lintasan yang berbeda. Tapi tekanan sosial seringkali membuatmu berpikir bahwa kamu harus sampai di tempat yang sama dengan orang lain dalam waktu yang sama pula. Dan dari situlah lahir rasa cemas, iri, dan perasaan tidak cukup. Kegagalan pribadi menjadi terasa lebih memalukan karena kamu meminjam kacamata orang lain untuk menilai hidupmu sendiri. Kamu tidak harus menjelaskan semuanya. Dunia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya mengerti alasan di balik setiap keputusanmu. Dan itu tidak apa-apa. Stoikisme mengajarkan bahwa pengakuan bukan sumber nilai diri. Kebajikan dan ketenangan batinlah yang menentukan seberapa berharga hidupmu. Bukan pujian atau penilaian orang lain. Jadi saat kamu gagal dan dunia mencibir, diamlah. Jangan buang energi untuk membuktikan apapun. Biarkan waktu yang menjawab. Biarkan hasil yang berbicara nanti. Tugasmu sekarang hanya satu. Tetap berjalan meskipun pelan, tapi dengan kesadaran penuh bahwa kamu berjalan untuk dirimu sendiri, bukan untuk validasi siapapun. Ada banyak orang yang tampak bahagia di luar tapi sebenarnya lelah karena terus berusaha terlihat berhasil. Mereka hidup dalam bayangan ekspektasi sosial yang mereka buat sendiri. Dan kamu tidak perlu ikut di dalam permainan itu. Kegagalanmu bisa menjadi kekuatan jika kamu mau menerimanya dengan jujur. Tanpa topeng, tanpa pencitraan. Dunia mungkin tidak akan bertepuk tangan, tapi kamu akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan karena kamu tahu arahmu. Dalam kehidupan yang penuh sorotan palsu ini, ketenangan adalah bentuk kebebasan tertinggi. Jadi jangan kecewa ketika orang lain tidak memahami perjuanganmu. Mereka memang tidak seharusnya, karena yang mereka lihat hanyalah permukaan, bukan kedalaman prosesmu. Kamu yang tahu betapa kerasnya kamu mencoba. Kamu yang tahu apa yang kamu pelajari dari semua ini. Jangan biarkan pandangan mereka menghapus makna yang kamu temukan. Jadilah seperti batu karang di tengah ombak. Terlihat diam tapi kuat menahan setiap hantaman karena tahu fondasinya sendiri. Dunia boleh tidak mengerti, tapi selama kamu mengerti arahmu, kamu tidak kehilangan apapun. Setelah gagal, dorongan paling besar yang sering muncul adalah keinginan untuk segera bangkit. Seolah waktu menjadi musuh, dan diam terasa seperti dosa. Tapi justru disinilah banyak orang terjebak. Mereka bangkit terlalu cepat. Bukan karena sudah siap, tapi karena takut tertinggal. Padahal tidak ada pemulihan yang bisa dipaksakan. Sama seperti luka di tubuh, luka di pikiran juga butuh waktu untuk sembuh. Kalau kamu memaksanya menutup sebelum waktunya, bekasnya justru akan makin dalam. Kebijaksanaan sejati bukan tentang seberapa cepat kamu kembali berdiri, tapi seberapa sadar kamu memahami alasan untuk berdiri lagi. Kegagalan yang paling menyakitkan seringkali justru menyimpan pelajaran yang paling kuat. Tapi pelajaran itu tidak akan pernah bisa kamu pahami jika kamu terus terburu-buru melupakan kejatuhanmu. Kamu perlu memberi ruang bagi dirimu untuk memproses semuanya. Kamu perlu waktu untuk merenung, memaafkan dan memaknai ulang arti usaha. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu mencoba lagi, tapi karena mereka membawa trauma lama ke langkah yang baru. Mereka berjalan sambil menoleh ke belakang, takut mengulangi tapi juga tidak berani melepaskan. Dan disitulah kelelahan batin dimulai. Bangkit bukan berarti harus langsung berlari. Kadang, cukup dengan kembali berjalan pelan asal arahmu jelas. Dalam stoikisme, tindakan yang dilakukan dengan kesadaran lebih berharga daripada tindakan yang besar, tapi tanpa makna. Jadi kalau kamu merasa masih lelah, tidak apa-apa. Tenangkan dulu pikiranmu. Dengarkan dirimu sendiri sebelum mendengarkan motivasi orang lain. Karena tidak semua yang terdengar kuat benar-benar menyembuhkan. Ada kalanya kamu perlu sunyi, bukan semangat. Ada kalanya kamu perlu duduk dan berkata pada diri sendiri, "Aku masih di sini dan itu sudah cukup." Dunia mungkin akan memintamu untuk terus bergerak cepat, tapi kamu tidak berutang apapun pada ritme orang lain. Hidup bukan perlombaan dan kegagalan bukan akhir. Justru dari kegagalan, kamu belajar untuk berjalan dengan kesadaran baru, kamu mulai memahami apa yang penting, dan melepaskan apa yang tidak perlu. Kamu mulai lebih selektif dalam berharap, lebih jernih dalam berpikir, dan lebih tenang dalam bertindak. Itulah tanda bahwa kamu sedang tumbuh, meski perlahan. Dan ketika nanti kamu akhirnya bangkit, bukan karena ingin terlihat kuat, tapi karena benar-benar sudah siap, langkahmu akan lebih kokoh dari sebelumnya. Kamu tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau kritik, karena kamu sudah melewati ujian paling berat, berdamai dengan dirimu sendiri. Kamu sadar bahwa hidup tidak butuh kecepatan, tapi arah yang jelas dan hati yang tenang. Jadi jangan terburu-buru bangkit hanya karena ingin membuktikan sesuatu. Bangkitlah karena kamu sudah menemukan alasan baru yang lebih dalam, yang lahir dari pemahaman, bukan dari ketakutan. Ketenangan bukan berarti kamu berhenti peduli, tapi kamu mulai memilih apa yang layak membuatmu gelisah. Setelah jatuh berkali-kali, kamu akan sadar bahwa banyak hal dalam hidup sebenarnya tidak perlu diperjuangkan dengan kemarahan. Ada kalanya menerima lebih kuat daripada melawan. Ketenangan tidak datang dari kemenangan atas orang lain, tapi dari kemampuan mengendalikan diri sendiri. Kamu tidak bisa mengatur dunia, tapi kamu selalu bisa mengatur bagaimana kamu menanggapinya. Itulah bentuk kemenangan yang paling sejati. Kemenangan batin. Bayangkan saat kamu gagal, lalu kamu memilih untuk tetap tenang. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu kemarahan tidak akan memperbaiki apapun. Kamu memutuskan untuk tidak membiarkan emosi mengambil alih arah hidupmu. Itulah bentuk keberanian yang jarang disadari banyak orang. Karena yang paling berani bukanlah yang paling keras melawan, tapi yang mampu menahan diri di tengah kekacauan. Ketika orang lain panik, kamu memilih diam dan berpikir. Ketika orang lain menyerah, kamu menata strategi baru dalam hening. Dari luar mungkin terlihat pasif, tapi di dalam kamu sedang menyiapkan kebangkitan dengan cara yang lebih bijak. Ketenangan adalah hasil dari pemahaman. Semakin kamu memahami hidup, semakin sedikit hal yang bisa mengusik batinmu. Kamu tidak lagi sibuk membandingkan jalanmu dengan orang lain. Karena kamu sadar bahwa setiap orang punya waktunya sendiri. Kamu berhenti mengejar validasi karena kamu tahu nilai dirimu tidak ditentukan oleh hasil, tapi oleh proses yang kamu jalani dengan jujur. Dari sanalah muncul kedamaian yang tidak tergoyahkan. Kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, tapi lahir dari dalam diri yang telah menerima segalanya dengan lapang dada. Dalam ajaran para filsuf stoik, seperti Marcus Aurelius dan Seneca, ketenangan adalah bentuk kebijaksanaan tertinggi. Mereka percaya bahwa manusia hanya bisa bebas ketika pikirannya tidak lagi diperbudak oleh hal-hal yang berada di luar kendali. Jadi kalau kamu bisa tetap tenang saat gagal, berarti kamu sudah melampaui ujian yang paling sulit. Kamu telah membuktikan bahwa nilai hidupmu tidak runtuh hanya karena satu peristiwa. Kamu telah menunjukkan bahwa hati yang stabil jauh lebih berharga daripada kemenangan yang cepat. Dan ketika kamu sudah sampai pada titik itu, titik di mana kegagalan tidak lagi membuatmu gentar, di mana kamu bisa tersenyum meski keadaan belum berubah, berarti kamu sudah menang. Bukan menang atas dunia, tapi atas dirimu sendiri. Kamu telah menjadi seseorang yang lebih matang, lebih jernih, dan lebih sadar akan arah hidup. Dalam ketenanganmu, kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa direbut siapapun. ketenanganmu adalah tanda bahwa kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan, tapi untuk memahami, dan itu adalah bentuk kemenangan paling tenang, tapi paling berharga yang bisa dimiliki manusia. Hidup tidak selalu harus kamu menangkan. Kadang, yang perlu kamu lakukan hanyalah menjalaninya dengan kepala tegak dan hati tenang. Kegagalan bukan akhir dari segalanya, melainkan jembatan menuju versi dirimu yang lebih kuat. Kita sering terlalu sibuk mencari jalan tercepat menuju sukses, padahal proses yang paling berarti justru terjadi saat kita tersandung. Saat gagal, kamu belajar hal-hal yang tidak pernah kamu sadari ketika semuanya baik-baik saja. Kamu belajar mengenal dirimu, bagaimana kamu bereaksi, bagaimana kamu bangkit, dan apa yang benar-benar kamu hargai dalam hidup. Tanpa kegagalan, mungkin kamu tak akan pernah benar-benar tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan disitulah letak maknanya. Hidup bukan tentang berapa kali kamu berhasil, tapi berapa kali kamu mampu bertahan. Karena setiap kali kamu memilih untuk berdiri lagi, kamu sedang menulis ulang kisahmu. Kamu sedang menunjukkan kepada dunia bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh hasil, tapi oleh keberanian untuk mencoba lagi, meskipun takut. Setiap luka yang kamu bawa adalah bukti bahwa kamu berani melangkah. Setiap air mata yang kamu teteskan adalah tanda bahwa kamu masih punya harapan. Kamu bukan gagal karena terjatuh. Kamu hanya gagal ketika berhenti berusaha memahami maknanya. Kamu tidak perlu terburu-buru. Kadang, cara terbaik untuk bangkit adalah dengan memberi waktu bagi diri sendiri untuk mengerti apa yang terjadi. Jangan biarkan dirimu terus dikejar oleh ekspektasi orang lain. Kamu tidak hidup untuk membuktikan apapun. Kamu hidup untuk berkembang, untuk memahami, untuk menjadi lebih sadar. Saat kamu bisa menerima kegagalan tanpa membencinya, kamu telah mencapai bentuk kebijaksanaan yang langka. Itulah momen ketika kamu benar-benar menjadi tuan atas pikiranmu. Karena pada akhirnya, bukan keadaan yang membuat kita menderita, tapi cara kita memandangnya. Jadi kalau hari ini kamu merasa gagal, ingatlah bahwa semua orang pernah di titik itu. Bedanya hanya bagaimana mereka menanggapinya. Kamu boleh berhenti sejenak, tapi jangan menyerah. Kamu boleh menangis, tapi jangan kehilangan arah. Gunakan setiap kegagalan sebagai bahan bakar untuk membangun versi dirimu yang lebih jernih dan berani. Biarkan waktu bekerja, biarkan dirimu tumbuh. Karena suatu hari nanti kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu berhasil melewatinya dengan hati yang tetap utuh. Dan jika kamu ingin terus belajar menerima, memahami, dan menenangkan pikiranmu di tengah hidup yang kacau, tetaplah di sini bersama kami di Stoik 1 Menit. Di sini, kita belajar bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi manusia yang lebih sadar dan damai. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasimu, dan jadikan setiap menit di sini sebagai langkah kecil menuju ketenangan batin yang sejati. Karena hidup bukan soal selalu menang, tapi soal bagaimana kamu tetap tenang saat segalanya runtuh.